pelajaran itu dapat bermanfaat baginya. Dan apapun orang dan adapun orang yang merasa cukup, maka engkau melayaninya. Maka engkau melayaninya. Padahal tidak ada celah bagimu apabila dia tidak menyucikan dirinya. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan segera, sedangkan dia merasa takut, maka engkau kepadanya mengabaikannya. Mengabaikan. Sekali-sekali jangan. Sesungguhnya ia adalah peringatan, satu peringatan. Barang siapa yang menghendaki, maka dia akan memperhatikan dia, ya. Di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan. Di tangan para penulis yang mulia dan juga berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apa dia menciptakannya? Al-Sinu Kholako. Dari saripati mani dia menciptakannya, kemudian menentukan takdirnya. Kemudian jalannya dimudahkan, kemudian dia dimatikan dan dikuburkan. Kemudian apabila dia berkehendak, maka dia akan membangkitkannya. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya manusia belum melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Maka hendaknya setiap manusia melihat kepada makanannya. Sesungguhnya kami yang mencurahkan. Sesungguhnya kami yang mencurahkan air dengan sebenar-benarnya, dan kemudian kami membelah bumi dengan sebenar-benarnya. Maka kami menanamkan di dalamnya biji-bijian dan anggur-anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan kurma, kemudian kebun-kebun dan kebun-kebun. Ini kebun-kebun yang lebat, ya? Kebun-kebun yang lebat. Dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memengkakkan, yaitu sangkakala, itu adalah hari di mana seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan dari istri serta anaknya. Setiap orang pada hari itu memiliki kesibukannya tersendiri. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira. Dan pada hari itu terdapat juga wajah-wajah yang tertutup oleh debu, tertutup oleh kegelapan dan ditimpa oleh tertutup oleh kegelapan. Maka itulah orang-orang yang kafir dan durhaka. Terima kasih, Rob. Abasa fi'il madi. Fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir. Kemudian waw huruf atof. Kemudian tawala fi'il madi. Fi'il madi dhamirnya mustatir juga. Fa'ilnya bukan dhamirnya. Iya. Fa'ilnya dhamir mustatir. Kemudian an. An ini huruf arfu masdarin dan nasbinnya, Ustaz. Naam. Kemudian ja'a ini fi'il madi. Fa'ilnya dhamir mustatir. Hu. Fa'ilnya ada tuh. Oh ya, yeah. Baik. Afwan. Berarti ja'a ini fi'il madi, kemudian al-ha'u ini maf'ulun bih, ya, Ustaz. Maf'ulun bih. Kemudian al-a'ma ini fa'ilnya. Kemudian waw harfu atfin, ma ini isim istifham sebagai mubtada, yudari ini fi'il fi'il mudhari, al-kafu maf'ulun bih, la'ala harfu tarojji ya Ustaz ya, harfu tarojji wa nasbinnya la'ala ya. Kemudian al-ha'u isim la'ala, yatazakka fi'il madhi. Yazakka bukan yatazakka. Oh, yazakka. Yazakka fi'il fi'il madhi. Fi'il madhi sebagai khobar la'ala. Kemudian au harfu atfin, yadzakkaru fi'il mudhari. Ini fa'ilnya kembali kepada al-a'ma. Kemudian fa harfu atfin, tanfa'a, tanfa'a ini fi'il mudhari, al-ha'u maf'ulun bih, adzikra fa'ilnya. Kemudian amma harfu tafsilin, kemudian man, ini mubtada ya saja. Man itu isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat, isim apa tadi? Isim isim syartin mubtada'un gitu. Oh, isim syartin mubtada. Istauna ini fi'il madhi, fa'ilnya kembali kepada man. Kemudian fa harfu jawab syartin, kemudian anta mubtada, lahu jar majrur, tasodda fi'il mudhari. Mudhari emang tasodda fi'il madhi? Oh, madhi ya. Afwan, berarti dia fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke benar tuh fi'il mudhari, aneh lagi nguji antum. Oh. Berarti tasodda engkau kan. Iya, asalnya tasodda ya. Tasodda ini fa'ilnya dhamir anta. Terus jumlah dari jumlah dari ini. Nah, jumlah ismiyahnya sebagai khobar dari man. Kemudian waw harfu atfin, ma harfu nafiin, alaika jar majrur, an ini ala ini gabungan dari an dan la ya Ustaz ya. Iya betul, an harfu nasbin. Hanya harfu nasbin, la-nya harfu nafiin, yazakka fi'il mudhari, kembali ke man ya, fa'ilnya Ustaz ya. Kemudian waw harfu atfin, amma harfu tafsil, kemudian man isim syarfin sebagai mubtada, ja'a fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke man, al-kafu maf'ulun bih, yas'a fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke man, wa harfu atfin, huwa huwa mubtada, yakhsha yakhsha fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke man. Kemudian ke mana saja jumlahnya? Oh, iya. Jumlah belum. Terus restart ya, anta baru fa'nya harfu jawab syartin, anta mubtada, anhu jar majrur, talaha ini fi'il mudhari juga ya Ustaz. Mudhari berarti jumlah ismiyah itu sebagai khobar man. Kemudian kala harfu zajarin, inna harfu taukidin wa nasbin, ha sebagai isim inna, tadhkiratun ini khobar inna. Kemudian cukup ya. Oh, cukup. Lebar kalau fit wajah zakat makhluk air. Untuk barakallahu iya kak. Oleh biwas saja. Nama saya. Bismillah. Pak. Fa ma syaa dzakara. Fa is apa istinaf ya? Iya. Kan isim syarat sebagai mubtada. Syaa fil madi. Fa'ilnya man? Naam. Dzakara fil madi. Dzakara fil madi. Failnya ya, failnya dia man lagi. Man lagi pokoknya maf'ul bih. Naam. Fi suhufin mukarramah, fi suhufin jar majrur mukarramah. Karramah. Mukarramah na. Na'at teh, na'at. Tadi zakarahu. Sebentar Bu, tadi zakarahu itu kan haknya maf'ul bih, kemudian dia jumlahnya sebagai hubarnya man ya. Oh iya. Lanjut lanjut. Marfu'atin. Marfu'atin. Marfu'atin. Na'at lagi ya. Na'at lagi. Ya. Taruh juga na'at juga. Sama ya. BID safar. Jar majrur. Safarnya untuk ilaj. Naam. Biro mim baroro. Ini naat ya, naat ke safaroh ya. Naat ke safaroh, baroroh juga sama. Sama naat juga. Kutilal insanuma akfar. Kutila ini fi'il madi majul ya Ustaz. Betul. Naik fi'ilnya insan. Ma akfar. Ma muktada. Kalau mamu kada kabarnya mana? Maya apa ini? Ma nafi ini ya? Ini kan untuk takjub ya. Mafarukannya betapa kafirnya dia, gitu kan ya? Berarti ma apa? Hah? Jadi maknya benar ya mutada dia. Tapi dia nanti maknya untuk tajuk gitu ya. Terus akfaronya fil? Akfaro kan fil madi ya. Akfaro itu dulu. Fa'ilnya? Insan ya. Fa'il insan. Hu'nya maf'ul bih. Min ayyi syai'in khalaqah min jar majrur. Ayyi mudhaf ilai. Syai'in juga mudhaf ilai. Khalaqah. Na'at. Kholaqo fil madi. Kholaqo fil madi. Oh iya. Kholaqo fil madi bu'nya maf'ul bi. Fa'ilnya man. Iya. Tak dulu, ini siapa yang menciptakan di sini? Itu Allah ini man. Wa ya. Allah ya. Min nutfatin jar majrur kholaqo fil madi. Fil madi fa'ilnya Allah, kemudian hu'nya maf'ul bi faqaddarahu. Faqaddara juga fi'il madi Ustaz. Iya betul. Fi'il madi sama fa'ilnya Allah, hu'nya maf'ul bi. Summa harfu atfin ya. As-sabila. Asabilanya maf'ul bih muqaddam ya. Oh, maf'ul bih muqaddam. Kan asalnya summa yasarafus sabil itu. Berarti ini yasarafnya ini khabar. Yasaraf, yasaraf itu fil madi. Yasaraf yasiru taisiran fil madi. Yasaraf fil madi, hu'nya failnya mana Ustaz? Failnya kan Allah kan. Ini kan yang memudahkan jalan kan Allah kan. Oh iya. Fa'ilnya Allah, kemudian hu'nya maf'ul bi. Gak ada contekannya ini bingung. Tuma harfu atfin. Amatahu. Amata. Apa ini ya? Firmadi. Firmadi. Fa'ilnya Allah. hu-nya maf'ul bih. Fa fa akbaro. Fa akbaro. Fa harfu atfin. Akbarohu, akbaru juga fi'il madi. Fa'ilnya Allah, hu-nya maf'ul bih. Tumma, tumma ini harfu atfin. Idza dzarfiyah sya'a fi'il madi. Fa'ilnya Allah ya. Naam. Ansyarohu fi'il madi juga nih. Ansyarohu. Iya. Terus fa'ilnya Allah, hu-nya maf'ul bih. Kala lama, kala, kala kemarin apa tuh ya? Apa lagi? Kala tuh harfu zajarin. Oh iya, harfu zajarin. Harfu zajarin, lama, lama harfu tafsil ya? Lama harfu jazmin. Huruf jazminnya kan temannya lam. Jazmin. Harfu jazmin. Makanya yakni majzum kan? Iya, yeah. Yakni. Buang itu ya huruf ilat ya? Buang huruf ilat ya, silahkan ya kobi karena huruf jazam jadinya dibuang huruf ilat ini pendek ya kobi ya kobi fil mudhari majzumun bilamma ya majzumun bilamma fa'ilnya fa'ilnya mana yang belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan siapa? Manusia ya? Manusia mana namanya bu? Lama itu kan sepadat ya, mah. Enggak, ini pikirin mak ya. Bukan ya. Kalau mau man, man yang di atas tuh. Man tadi. Kan, ini kan lagi ngomongin kutil al-insanu ma'akfaro, kan ada kata al-insan kan. Jadi, failnya ke al-insan aja. Oh, itu ke atas tadi ya. Insan ya. Ma, ma amaro. Ma-nya ini mubtada apa? Enggak lah, kan manusia belum melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu berarti maf'ul bih ya. Ima itu isim mausul sebagai maf'ul bih. Iya. Bingung nih soalnya. Kalau kayak gini kan gak kelihatan. Ini ya, kalau maf'ul bih biasanya fathah gitu. Enggak. Oh iya, kan memang mabni dia. Jadi gak kelihatan. Iya. Tapi kita bisa pahami dia dari maknanya. Iya, dari maknanya. Terus. Terus amarohin amaroh fi'il madi fa'ilnya kembali ke insan atau ke Allah? Allah ya, kan yang memerintahkan Allah kan. Amaroh fi'il madi fa'ilnya Allah, hu-nya maf'ul bih. Fal yanzuril fa harfu istinafiyah lamnya lam apa nih? Lamul amar ya. Lamnya lamul amr yang zuri ini asalnya ya. Ya kan kalau ada lamul amr huruf jazm kan. Huruf jazm itu setelahnya pasti fil mudhari. Jadi yang zuri fil mudhari majzumun bila mil amri. Majzumun bila mul amri. Ya, ada katro ini karena ada sebab alif lam ya Ustaz ya. Ya, asalnya faliandur al-insan karena mau diwasal akhirnya dikasih kasro. Al-insan ini fa'ilnya Ustaz. Iya betul. Ila tu'amihi jar majrur anna sababna ma anna hanya mudah bilai ya, hanya mudah bilai. Oh iya ini masih ada ya. Mudah bilai. Hanya mudab ilaih. Anna harfu taukid wa nasbin. Naknya ini domir ya. Isimnya Anna. Iya, isimnya Anna. Isimnya Anna. Nah. Sebabna. Sebabna fil madi ya. Sebabna fil madi. Iya, sobat. Mengucurkan, mengalirkan. Sobat. Nah, anaknya ini fa'ilnya Yusuf ya? Iya, kan kami mencurahkan air, berarti kan kami fa'ilnya. Iya. Al-ma'a ini maf'ul bi, soba ini hal ya? Itu lihat ada fi'il madi, ada masdarnya apa namanya? Fi'il madhi ada majrur. Oh, itu ya apa maf'ul mutlak ya? Ya, maf'ul mutlak. Ya. Masih lupa-lupa teorinya. Suma ini. Ya. Suma huruf apa terus? Suma huruf admin. Terus? Jakokna fi'il madhi ya, sudah ya. Kemudian naknya fa'il, al-arqo, maf'ul bi, taqo, maf'ul mutlak gitu. Ya. Pak Ambatna. Yang mana? Ya betul-betul terus Pak Ambatna. Pak Ambatna Pak harfu istinafiyah. Ambat ya. Ambatna fi'il madhi. Ya fi'il madhi. Naknya fa'il. Iya, jujur. Habba juga sama kayaknya. Maka kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Berarti apa nih? Maful bi ya? Oh ini Pak, iya maful bi. Soalnya bahwa khutbah, ini atof maktuf ya Ustaz? Iya, ini semuanya sama nih. Naban khutbah, zaituna sama nakhlan, sama sekarang wahada iko wulba. Wahada juga. Ini admin juga ya? Ada itu yang mantap. Cuma pertanyaan bulban jadi apa coba? Wulba. Wahada iko wulba. Naat ya? Naat. Masa naat? Begitu? Wahada iko. Terjemahannya apa yang lupa? Wahada. Apa ini Ustaz? Apanya? Terjemahannya apa? Dan kebun-kebun yang lebat. Dan kebun-kebun yang lebat. Naat. Jadi apa? Ya, biasanya benar, yang kalau terjemahannya yang itu naat. Iya naat betul. Ya. Tapi gak sama ya harokatnya ya? Itunya bentuknya. Ya karena kan hada iko kan guru munsharif. Oh iya. Kalau sekiranya dia guru musyarif, wah ada ikon gulban gitu kan. Tapi kan dia guru musyarif, jadi gak boleh tanya. Terus? Iya, iya. Wafatnya sama Abah sama ya? Iya. Tetap semua, terus mataan apa? Mataan. Mataan. Naat bukan? Naat dari mana di sendirian gitu? Mataan. Badal. Ngarang ini enggak. Oh ngarang. Ngarang enggak itu. Maful min ajli ya. Maful min ajli. Keterangan tujuan. Jadi apa namanya? Kenapa Allah memberikan itu semua? Karena tujuannya sebagai perhiasan untuk kalian. Jadi ini mataan namanya maful min ajli. Ajli. Ya. Lakumnya jar majrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li-nya ini lam tau kita apa lam apa? Huruf jar lah kan. Oh iya. Li an'amikum jar majrur. Ini isimnya depannya ini. Ya. So, jadi ini isim yang dimajrurkan. Kumnya mutif ilah gitu. Ya. Fa idza fa. Fa-nya harfu istinaf. Idza syatiyah dzarfiyah ya. Kebalik dzarfiyah sepertinya. Dzarfiyah syatiyah ja'at fi'il madhi. Fa'ilnya shokhoh ini. Iya, fa'ilnya shokhoh. Fa'ilnya shokhoh kemudian apa lagi? Yauma dzaraf ya. Yauma dzaraf. Zaman. Naam. Firu, ya firul. Biasanya kalau habis dorof itu mudhof ilaih ya? Ini enggak ya? Ya, dia jumlahnya yang mudhof ilaih. Oh ya firul mar'u. Ya firul mar'u. Ya firul ini fi'il mudhari, fi'il madhi. Kalau fi'il madhi mudharinya apa? Itu fi'il mudhari ya. Farra ya firu. Fi'il mudhari kok cuma tiga ya? Enggak ngerti. Itu namanya fi'il mudhaf. Fi'il mudhaf memang begitu. Oh ini ada tas di sini kan ya Ustaz ya? Iya. Apa ya fi'il? Fi'il mudhari jadi ini ya. Ya, yep. Sarro ya firru. Sarro ya firru fi'il mudhari, fa'ilnya. Fa'ilnya mar'u. Iya. Yeah. Fa'ilnya mar'u min akhihi jar majrur bi-nya mudhaf ilai. Wawunya wa'at wa ummihi, ini wa'nya harfu atfin ummihi ma'tuf ke akhi. Terus hi-nya mudhaf ilai. Sama ini juga wa abihi wa sahibati wa banihi semuanya. Likul. Apa yang sama ma'tuf? Ya ma'tuf semua ke akhihi ya. Terus likuli. Likuli ini harfu jar apa? Jar majrur. Ya, jar majrur. Likuli mri'im mudhaf ilai minhum jar majrur yauma idzin dhorof zaman. Izinnya untuk nilai sa'nun. Likuli itu jar majrur sebagai khobar muqaddam ya. Oh ini khobar. Karena sa'nun ini sa'nunnya sebagai mubtada mu'akhkhar. Oh sa'nunnya mubtada mu'akhkhar. Terus yughni fil mudhari. Fil mudhari fi'nya maf'ul bih. Iya, fi'nya mana? Fi'nya yughni Allah ya. Sya'nun lah, padahal sya'nun ya. Sya'nun. Kan urusan yang menyibukkannya, berarti kan sya'nun. Yang menyibukkannya apa? Urusan kan, sya'nun jadi. Itu bolak balik aja ya kayak gitu. Iya, jadi emang kalau ngirap tuh harus paham konteks kalimatnya sedang bicara apa. Terus? Iya, tapi ini kan harus benar-benar hafal maknanya juga ya Ustaz ya. Kalau kosa katanya masih itu agak garis. Kita baca kitab itu apa? Supaya sebelum belajar buka kamus. Kalau cuma ngandelin pasti kelas doang berarti niatnya kurang. Harus buka kamus dulu. Catat mana yang gak bisa, ntar pas kelas tinggal nanya doang gitu. Yud. Wujuhun. Wujuhun. Wujuhun mubtada. Emang boleh begitu? Hah? Apa? Mubtada boleh begitu, kira. Ujung-ujung. Boleh ya? Boleh. Itu apa? Bukannya marfu mubtada itu? Iya, iya, iya. Ya, ya. Ya mubtada terus yauma idzin. Yauma idzin dorob. Yauma dorob zaman idzinnya apa tadi? Mudhaf ilaih. Iya. Mus. Terus. Musfiratun. Musfiratun apa? Khobarnya lah kan wujuhun mubtada. Musfiro. Khobar kan wajah-wajah pada hari itu. Kenapa musfiro? Bergembira. Terus? Bu? Kenapa nih? Ini aneh atau Ibu Aziza ya? Oh iya. Muncul lagi. Musfiratun itu na'at. Khobar, Bu. Oh iya, khobar. Tadi kan ada mubtada ya. Ngebleng banget. Iya, masih ngebleng aja, Ustaz. Bingung. Dohikatun. Dohikatun dalam keadaan tertawa. Berarti khobar, ini... Khobar lagi. Khobar lagi. Wujuhun. Iya, kan wujuhunnya muspiro, dohika, musabsyur. Ya, khobar lagi. Muspiro juga. Musabsyur juga sama. Terus wa wujuhun wa harfu atfin wujuhnya maktub ke wujuh yang pertama. Enggak lah, mubtada. Karena kalau kita bilang maktub ntar gobaro jadi apa? Hilangan teman dia. Jadi wujuhun mubtada. Wawunya ini cuma nyambung ya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain gitu. Nah. Ya, wujuh mubtada hu-nya mudhaf ilaih. Wujuh ini haknya hak, bukan itu ya, bukan. Wujuh haknya hak asli. Hak asli ya. Hmm. Yauma idzin, yauma dzarf zaman idzinnya mudhaf ilai alaiha jar majrur ghabara. Ghabara khabar. Arhaquha. Oh, masih ada. Ya, tanggung kita ya, Bu. Arhaquha. Tarhaquha fil mudhari tarhaquha Haknya ini maf'ul bi. Failnya mana? Itu failnya. Mutarof. Iya. Mutarof. Ula'ika mubtada. Humul ini. Hum ini kayaknya kita sudah pernah ketemu ya. Ini namanya domir faslin. Domir pemislah. Ya. La mahala minal i'rab, enggak ada kedudukannya. Oh iya, bingung makanya. Jadi enggak ada kedudukannya ya. Nah, al-kafaro tuh baru tuh bapaknya tuh. Al-kafaro ini khobar. Terus fajarohnya naat. Ya, khobar juga. Ya, khobar. Dua-duanya khobar ya. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taib, selanjutnya kita minta Iqbal ya buat baca tafsirnya. Ya, Ustaz. Ya, tafadhal Iqbal. Ya, bismillah. Yang pertama. Zahara taghayru wal abusu fi wajhihi. Enggak ada aja. Fi wajhi rasuli. Fi wajhi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa a'rada li ajli an a'ma annal a'ma annal a'ma Abdullah ibn Ummi Abdullahi badal dia Abdullahi Abdullahi ibna Ummi Ummi Maktumi Maktumin Maktumin. Nah, ja'ahu mustarsyidan ya mustarsyidan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munsyagilan bidakwati kibari Quraisyin ilal islami. Naam. Ayo. Ya, telah nampak namanya, telah nampak perubahan, telah nampak dan wajahnya yang terlihat masam. Wajahnya Rasulullah terlihat masam. Wa'arodo dan memalingkan dari An'a'ma Abdullah dari. Jadi ini wa'arodo dia berpaling karena kedatangan ya. Oh iya. Jadi dia berpaling karena orang buta yaitu Abdullah bin Ma'tum mendatakinya mustarsyidan apa? Mustarsyidan mendapat petunjuk ya untuk mendapat petunjuk. Meminta ya untuk meminta bimbingan gitu ya. Oh ya, baik. Terus wa kana Rasulullah dan Rasulullah munsyaghilan sedang sibuk bi da'wati sedang sibuk memberikan dakwah terhadap orang-orang besar dari kalangan Quraisy untuk menjadikan mereka Islam. Baik, ya sebentar, anehnya sendiri jadi biar nanti enggak masuk lagi nanti. Panjang pembahasannya. Jadi surah bahasa ini kan bicara tentang wajah yang masam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, dan memang Abdullah bin Ummi Maktum ini dikenal sebagai sahabat yang buta ya, karena al-a'ma ini adalah yang buta. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini mendatangi Rasulullah saat Rasulullah sedang menjamu ya, sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy ya. Karena dia melihat ada orang buta yang datang sehingga dia ya Rasulullah merasa sedikit kesal ya. Karena nampak muka masam di wajahnya. Seakan-akan ngapain sih datang sekarang? Ya saya lagi sibuk berdakwah ya, kalau istilah kita seperti itu ya. Jadi Rasulullah itu tampak sedikit kecewa karena beliau sedang sibuk berdakwah kepada pembesar Quraisy, lalu tiba-tiba ada orang buta yang datang. Nah, sikap seperti ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu merupakan manusia ya, yang bisa marah. Bedanya sama kita, kalau Rasulullah itu ya ketika melakukan kesalahan, itu ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunnya surah bahasa ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu kalau melakukan kesalahan, itu ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan kita ya. Kalau kita siapa yang menegur ya. Adapun Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau manusia biasa yang bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih. Bedanya dengan kita, ketika Rasulullah melakukan kesalahan, Allah langsung yang menegur. Baik, lanjut, Pak. Baik, Pak. Ayat 3. Wa ayyu syai'in yaj'aluka 'aliman bi haqiqati amrihi la'allahu bisu'alihi tarku nafsahu wa tatahha. Emang ini itu taza? Tazakku. Tazakau nafsahu. Oh, oke. Okay. Tazakau nafsahu wa tatahhar. Au yahsilu lahu au yahsil. Au yahsulu lahu. Au yahsulu lahu. Minal itibari. Minal itibari wal ir wal iz wal izdijari. Dari adalah sesuatu yang mendatang. Masa gitu artinya? Gimana itu artinya? Wah, Aisyah. Jadi Aisyah itu maksudnya apa yang menjadikanmu? Jadi Aisyah itu hal apa gitu? Kalau kita mau terjemahin tekstual itu hal apa? Nah, hal apa yang menjadikanmu aliman bihok bihakikati? Hal apa yang menjadikan mengetahui hakikat daripada perintahnya? Ini bukan perintah, urusannya. Oh, urusannya, hakikat dari urusannya. La'allahu bisualita zakka. Bisa jadi disebabkan urusan membersihkan dirinya dan mensucikannya atau menyambungkan. Ini tadi apa namanya yazku ya, dari kata zakah yazku gitu ya. Jadi yazku. Bisa jadi dengan Abdul itu bertanya tasku nafsu tathur, menjadi bersih dan suci jiwanya gitu ya. Ya, ingin mensucikan jiwanya dan membersihkannya dan menyambung apa menyambung mah itu salah. Ini yasulu itu menghasilkan atau menyebabkan. Oh, maaf, menyebabkan. Dan menyebabkan baginya mazid itu tambahan. Iya. Iya. Tambahan atas dari itibari itu. Itu mengambil pelajaran ya. Dari pelajaran, mengambil pelajaran dan istijari. Sama, itibar dan istijari itu sama, mengambil pelajaran dan peringatan ya dari Rasulullah. Ya, saya jelasin dulu. Ya, jadi di surah Abasa ini, ketika an-ja'ul amma, ketika datang kepadanya orang yang buta, wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tidakkah kamu tahu bisa jadi orang buta tersebut mendatangi kamu untuk mensucikan dirinya. Sementara orang-orang Quraisy yang sedang kamu hadapi sekarang ini, mereka nggak peduli dengan ya dakwah yang kau sampaikan. Makanya sini katakan, au yazakaru fatan fa'udhikro. Atau memang orang buta tersebut, yazakaru ingin mengambil pelajaran, maka pelajaran pun memberikan manfaat kepadanya. Ya, pelajaran pun bermanfaat untuknya. Jadi, di sini, ya, Allah ingin menegaskan bahwa jangan meremehkan mad'u kita. Jangan meremehkan orang kita dakwahi. Jangan hanya karena yang kita dakwahi ini adalah orang-orang yang punya kedudukan, lalu kita semangat. Ya. Sementara kalau orang yang dari kalangan biasa, kita kurang semangat. Ya. Karena bisa jadi yang menerima hidayah, bisa jadi yang menerima nasihat malah orang yang biasa. Sementara orang-orang yang memiliki jabatan tersebut, kedudukan tersebut malah menolak kebenaran. Ya, jadi ini hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Baik, lanjut. Amma manistagna, adapun orang-orang yang merasa cukup itu dari petunjukmu, maka kamu meribu. Emang aku mau udah baca dan jamin aja. Eh, apa Ustaz? Amma manistakna an hadika fa anta tata'arradu ya Ustaz ya. Fa anta tata'arradu lahu. Tata'arradu lahu wa tusgi ila kalamihi. Wa ayyu syai'in 'alaika alla yatatahharu min kufrihi. Naam. Adapun orang yang merasa cukup dari petunjukmu, maka kamu tata'arradu lahu ridho ya, lega atas bukan ridho, kalau ridho mah arodo itu maksudnya kamu semangat ngobrol sama mereka. Gitu. Maka kamu semangat kepadanya watuski ila kalami dan ya tatarot watuski ini ya kurang lebih artinya ya kamu bersemangat berbicara kepada mereka gitu. Kamu bersemangat bicara kepada mereka wa ayu syai'in tadi apa ayu syai'nya? Hal apakah yang bagimu? Jadi kalau kayak sebenarnya hal apa yang akan menimpamu? Hal apa yang akan menimpamu apabila dia membersihkan daripada kekafirannya? Apabila mereka tidak mau kan Allah itu anak kan? Apabila mereka tidak mau membersihkan diri dari kekafirannya. Baik, ya nih jelasin dulu. Jadi tadi di ayat 3 sampai 4 itu merupakan sikap Rasulullah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Rasulullah enggan ya malah menunjukkan muka masam. Adapun orang-orang yang pembesar Quraisy ini ya amma man istaghna an hadika fa anta tata'arradu lahu wa tusli ila kalami. Adapun orang yang istaghna merasa cukup dari petunjukmu, maka engkau bersemangat berbicara kepada mereka, bersemangat mendakwakan mereka. Wa ayyu syai'in 'alaika alla yatatahharu min kufrihi. Memangnya ya ayyu syai'in 'alaika ya ini kan kalau kita terjemah secara tekstual, hal apa yang memberatkanmu ya apabila mereka tidak mensucikan diri mereka dari kekufur. Jadi kenapa kamu mengurusi urusan mereka sedangkan mereka sendiri enggak mau mensucikan dirinya. Jadi bukan urusanmu. Tidak selagi kamu mengurusi mereka karena mereka tidak mau mensucikan diri mereka sendiri. Ya ini penjelasan dari ayat 5 sampai 7. Lanjut, Bang. Ya, baik. Wa amma man kana harisan ala liqa'ika wa huwa yakhshallaha minat taqsiri fil istirshadi fa anta anhu tatasagholu laisal amru kama fa'alta ayyuhar rasulu inna hadhihi surata bimas tamalat alaihi minal hidayati mau'idhatun laka walikulli man sya'al itti'adhu faman sya'a dhakarallaha wa atamma biwahyihi wa tamma biwahyihi hadzal wahyu wa huwal qur'anu fi suhufin mu'azzamatin muwaqqaratin aliyatil qadiri mutahharatin minad-danasi wadziyadati wan-naqsi bi-aidi malaikati kutubit kutubatin. Hah? Kutubin. Ini BID malaikati katbatin ya. Oh, katbatin. Katbatin. Ini apa ini? Sufaro ya? Sufaro ya, Ustaz? Sufaro. Nah. Sufaro'i. Bainallahi. Sufaro'a. Sufaro'a bainallahi wa khalqihi. Sufaro'a bainallahi wa khalqihi. Karami khalqi. Kiramal khalqi. Kiramal khalqi. Khalqi akhlakuhum wa af'aluhum darabun tahiratun. Dan adapun harisan kalau adapun orang yang semangat ya. Orang yang adapun orang yang semangat untuk bertemu denganmu dan dia takut kepada Allah min taksiri dari kekhawatiran saat ini. Taksir itu kan dari kata koser. Koser itu apa? Ringkas ya. Ringkas ya. Maksudnya apa? Jadi taksir itu khawatir kekurangan, kekurangan dalam mendapatkan petunjuk gitu ya. Petunjuk apa ya? Kan lawan istighna. Kalau istighna kan merasa cukup kan? Iya betul. Ya ini lawannya taksir, merasa kurang. Merasa kurang. Jadi dari kekhawatiran merasa kurang untuk mendapatkan petunjuk, maka kamu terhadapnya sibuk. Iya maksudnya malah mengabaikannya. Bukanlah urusan yang unik kamu faalta. Ini kalimatnya harusnya kamu jangan berbuat seperti itu wahai Rasul gitu. Kamu hendaklah jangan berbuat seperti itu wahai Rasul. Sesungguhnya hazihi surata sesungguhnya surat ini bimas tamalat istamal itu kan apa mengandung ya atau mencakup. Oh ya sesungguhnya surat ini mengandung atasnya dari hidayah dan nasihat bagimu ya, sebagai pelajaran bagimu dan sebagai pelajaran bagimu walikuli dan bagi setiap orang yang takut. Yang menginginkan ya. Oh iya, menginginkan itizod apa sih? Itu asup pelajaran. Jadi di surat ini kan sebetulnya diturunkan untuk Rasulullah kan? Karena menegur Rasulullah ketika bermuka masam. Nah, Quran apa? Surat ini tentu bukan hanya untuk Rasulullah tapi juga untuk kita umatnya yang ingin mengambil pelajaran dari surat ini. Lanjut. Faman syaa'a dzakarallah dan barang siapa yang mengingat Allah dan wa'atama biwahyi dan mengikuti wahyunya hadza wahyu demikianlah inilah wahyu dan itu adalah Quran fi yang ada di dalam lembaran mu'azzimatun yang diagungkan muwaqqaratin yang dihormati Ustaz. Aliyatil qadri mutahhar yang tinggi tempatnya ya Ustaz ya. Tinggi kadar tinggi nilainya ya. Yang tinggi nilainya. Minat danis yang dibersihkan dari yang ya bersih dari kotoran waziyadati yang dan bersih yang dari tambahan bersih dari tambahan maupun dari pengurangan ya maksudnya. Nah. ID malaikatin katbin yang di tangan para malaikat katbatin penulis ya malaikat penulis ya malaikat penulis nah sufara bainallahi wa khalqi yang apa dijalankan yang menjalankan antara sufara itu sebagai delegasi ya. Oh delegasi. Jadi delegasi antara Allah dan makhluknya. Nah. Kirami khalqi makhluk yang dimuliakan ya. Akhlakuhum yang akhlaknya mereka yang dimuliakan makhluk yang apa ciptaan yang dimuliakan dari akhlaknya dari perbuatannya baratun tohiratun yang dibersihkan ya Ustaz ya. Baro itu mulia lagi suci ya. Iya lagi suci. Bagus banget ya. Mulia dan suci nama Ustaz. Gantian ya Pak Iqbal ya. Baik, Bahar Taufik wa jazakallahu khair. Taufik barakallahu. Ayo Ibu, Bu siapa sekarang? Bu Matalena ya. Nah, Ustaz. Silakan Bu. Lu'inal insanul kafiru uzziba ma asyadda kufrihi bi rabbihi alam yara min ayyi syai'in khalaqahu Allah khalaqahu Allah awwala marata marotin marotin awwala marotin khalaqahu Allah min ma'a qalilin. Min ma'in dong, masa min ma'a sih? Min. Min ma'in qalilin. Min ma'in qalilin. Wa huwal maniyu faqad darahu atwaran summa bayinalahu bayyana lahu tariqal khairin tariqal khairi wasyarri thumma amatahu faja'ala lahu makanan baru fihi thumma idza sya'a subhanahu ahyahu wa ba'athahu ba'da mautihi lil hisabi wal jazai laisal amru kama yaqulul kafiru wa yaf'alu falamma palam ya yu'addi ma amarahu Allahu bihi minal imani wal amali bit ta'atihi. Hadirin dulu ya Ustaz. Laknat Allah melaknat manusia. Ini mah begini bukan Allah melaknat ya. Manusia yang kafir itu dilaknat dan diazab. Manusia yang kafir itu dilaknat dan diazab dengan yang sangat besar kekafirannya kepada Tuhannya. Apakah kamu tidak alam ya Romin Ayyishin kalau tidakkah mereka orang kafir itu melihat dari apa Allah menciptakan mereka untuk pertama kalinya Allah menciptakannya dari air yang sedikit. Dia adalah mani dan dan menentukan atwaran itu perkembangannya kemudian menjelaskan kepadanya jalan yang baik dan jalan yang buruk kemudian mematikan dan menjadikannya kubur ya Ya, tempat untuk dikuburkan di dalamnya. Tempat untuk dikuburkan di dalamnya. Kemudian apabila Sa'ah menginginkan Subhanahu. Kemudian jika Allah berkehendak, ahyahu, Allah akan menghidupkannya. Kemudian jika Allah berkehendak, Allah akan menghidupkannya, wa ba'asa, dan membangkitkannya setelah kematiannya untuk dihisab dan dibalas perbuatannya. Laisa amaru bukan sal amru kama yaqulu kafirun. Iya. Bukan ya, urusannya itu bukan seperti apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh orang kafir gitu. Urusannya bukan seperti yang dikatakan dan dikerjakan oleh orang kafir. Kafir. Malam. Mereka belum menunaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya dari iman dan amal dengan ketaatan. Baik, ayo lanjut. Fal yatadabbaru. Ini kan sukun, jadi fal yatadabbaril insanu kaifa khalaqallahu ta'amahu ladzi huwa qawamun hayatihi. Enggak pakai tanwin, Bu, kiwamu. Kiwamu hayatihi. Bi anna sababnal ma'a 'alal ardi sabban thumma shaqaqnaha bima akhrajna minha min nabati min nabatin shatta fa ambatna fiha habba wa inabau wa ala wa inabau wa ghalfa lidawabi wa zaituna wa nahlan wa hadaiqa azimatal ashjari wa samaran wa kal'an tan'amuna biha antum wa an'amukum dan maka bertadabburlah manusia memikirkan bagaimana Allah menciptakan makanan untukmu yang kiwamu menopang kehidupanmu. Bianna dengan mencurahkan air dari bumi ke bumi dengan curahan yang lebat. Kemudian membelah bumi bima dan keluar darinya tumbuh-tumbuhan yang serta beraneka ragam. Fa'ambatna fiha habba dan kami tumbuhkan baginya biji-bijian dan anggur dan rumput dan zaitun dan kurma dan kebun-kebun yang rindang yang besar pohon-pohonnya yang besar pohon-pohonnya dan simaran makanan ternak. Makanan ini Simaran itu buah-buahan. Dan buah-buahan. Terus kalau kalaan itu rumput-rumputan. Buah-buahan dan rumput-rumputan. Dan tatmauna biha untuk dimakan ya bagi enggak kesenangan bagi kalian dan juga hewan ternak kalian ya. Dan binatang ternak kalian. Naam. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut tanggung. Fa idza ja'at shayhatu ba'ti yaumal qiyamati lati tasammu minal hawa min. Min hawa asma'u yauma yafirrul mar'u lihauli mar'u lihauli ya lihauli zalikal yaumi min akhihi wa ummihi wa abihi wa zawjihi wa banihi likulli wahidi minhum yawma idzin amara yamna'ahu minal bukan amro amrun ini khabar mubtada dari likulli wahidi jadi likulli wahid minhum yawma idzin amrun yamna'ahu minal ansyaghali minal ansagali bi ghairihi iza dan apabila datang sayhatu suara teriakan pada hari kiamat orang yang membuat menjadi tuli ya karena kengeriannya membuat telinga tuli yauma yafiru pada hari itu orang berlari karena kengerian hari kiamat lari dari saudaranya orang berlari dari saudaranya dari dan ibunya dan ayahnya dan pasangannya dan anak-anaknya setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang mencegahnya dari mengurusi orang lain pada hari itu memiliki urusan yang mencegahnya dari mengurusi orang lain dan wujuhu ahli na'imi fi dzalika yaumil mustaniratun musawaratun masruratun farhatun wa wujuhu ahli jahim muzlamatun muswaddatun wajahnya ahli na'im kenikmatan ya. Ahli surga yang fi dzalika yaumil mustan gembira ya Ustaz. Iya, mustan itu bercahaya ya. Cahaya masruratun farhatun gembira dan bahagia dan wajahnya ahli jahim neraka gelap dan suram. Naam. Tanggung satu lagi. Taqashaha dhillatin. Dhullatun. Ulaikal mausufuna bihadzal wasif bihadzal wasfi waswi. Bihadzal waswi humul ladzina kafaru bi ni'ma bina na kafaru bi ni'amillahi wa kadzabu bi ayatihi wa tabra'u ala muharramihi ala maharimihi bil fujuri maharimihi bil fujuri wat benar Ustaz? Halo? Ustaz? Wat tughyani. Mereka diliputi kehinaan. Mereka adalah orang yang mausufunnya disifati dengan sifat ini. Mereka yang kafir, orang-orang kafir dari nikmat Allah dan mendustai ayat-ayat Allah. Mereka melanggar apa yang diharamkan Allah dengan bersifat fujur dan durhaka ya. Melampaui batas ya. Baik. Barakallahu jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu. Jadi tadi sudah dibahas sedikit tentang tafsir dari surah ini. Jadi surah Bas ini berkisah tentang Rasulullah ketika ditatangi oleh orang yang bermuka masam. Ketika ditatangi oleh orang yang buta. Kemudian Rasulullah saat itu sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Maka Rasulullah pun ya merasa karena tersibukkan dengan berdakwah kepada pembesar Quraisy sehingga beliau tampak enggan melayani Abdullah bin Ummu Maktum yang ketika itu datang. Maka di situ Allah menegur, ya kata Allah, bisa jadi orang yang kedudukannya rendah itu malah mudah menerima hidayah ketimbang orang yang punya kedudukan tinggi. Karena biasanya orang yang punya harta, punya kedudukan tinggi, mereka merasa dirinya serba kecukupan, maka mereka lebih sulit untuk menerima hidayah daripada orang-orang yang kekurangan. Kemudian setelah selesai membicarakan masalah pertemuan Rasulullah dengan orang buta dan juga pembesar Quraisy, kemudian Allah mengingatkan ya supaya orang kafir ini mengetahui bahwa bagaimana Allah telah menciptakan mereka, ya. Lagi ada banyak orang di sini sebentar. Saya mana tadi? Nah, di ayat 11 Allah berfirman, "Kalla innaha tadhkirah." Ya, sekali lagi tidak innaha tadhkirah. Sesungguhnya itu adalah peringatan. Fama syaa dzakarah. Maka siapa saja menghendaki dzakarah, ya, dia bisa mengingatnya, itu bisa mengambil peringatan. Fi suhufim mukarramah. Di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atim mutahara. Yang ditinggikan derajatnya juga disucikan. Dari semua bentuk kekurangan ataupun penambahan. Bi'aidi safaroh. Yang diurus, yang dibawa oleh tangan safaroh. Delegasi ya. Kiramim baroroh. Malaikat yang mulia lagi baik. Kutilal insanu ma akfar. Manusia itu diazab dengan sebab kekafirannya. Ya. Min ayyishayin khalaqo. Ini adalah ajakan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar orang kafir itu harusnya berpikir. min ayyi syai'in khalaqahu, dari apa dia diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, ya dari setetes mani yang hina Allah menciptakannya lalu kemudian menetapkan takdirnya. Summa sabila yassara, kemudian Allah mudahkan jalan baginya. Ya maksudnya Allah mudahkan manusia mulai dari kelahirannya, kemudian tumbuh jadi anak kecil, tumbuh jadi remaja, tumbuh jadi orang dewasa, kemudian summa amatahu fa'akbar, kemudian Allah matikan dia, fa'akbaro, dan Allah kuburkan dia. Summa idza syaa'a ansyara, kemudian apabila Allah berkehendak, Allah akan membangkitkannya. Kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali tidak. Ya, orang-orang kafir itu belum menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia memperhatikan kepada makanannya. Ini juga lagi-lagi ajakan untuk tadabbur ya. Karena memang agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan hanya dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kita bisa melihat ayat-ayat kauniyah ya. Yaitu kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Karena itu semua merupakan makhluk Allah dan bukti nyata tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba, sungguh kami telah mencurahkan air ya. Yaitu Allah telah menurunkan hujan. Yang dengan sebab hujan tersebut summa syaqaqna al-ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi sebenar-benarnya. Maksudnya dengan sebab air hujan tersebut muncullah dari celah-celah bumi tumbuh-tumbuhan ya. Fa ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan padanya habba, apa namanya, bibit-bibitan. Wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika gulba wafakiyata wa abba. Ini semua adalah apa yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, biji-bijian, kemudian apa namanya, anggur, kemudian apa namanya, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, kemudian zaitun, kurma, kemudian kebun yang lebat, kemudian buah-buahan, dan juga rumputan. Mata'an lakum wali an'amikum, sebagai ya kesenangan untuk kalian dan juga untuk binatang ternak kalian. Jadi, di sini Allah mengajak kita agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada cara yang lebih layak dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya daripada kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. Sebagai satu-satunya Rabb yang kita sembah. Karena itu bentuk syukur yang paling hakiki. Bukan hanya sebatas ya lisan saja, tapi kita aktualisasikan dalam kehidupan kita itu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَّةُ, maka apabila telah datang as-sakhah, as-sakhah ini adalah teriakan yang memekakkan telinga ya. Yaitu siupan, tiupan sangkakala ya. Ini bicara tentang proses hari kiamat, dimulai dengan as-sakhah ya. Tiupan yang pertama, di mana pada tiupan yang pertama ini semua yang hidup di muka bumi akan binasa. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ia juga lari dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, ia juga lari dari sahabatnya dan juga anak-anaknya. Sahibat ini maksudnya adalah pasangannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang pada hari tersebut itu sibuk dengan urusannya masing-masing ya, sibuk mempertanggungjawabkan amalannya. Wujuhu yawma idzin musfirah, ya, wajah-wajah mereka yaitu wajah-wajah orang yang beriman pada hari tersebut musfirah, berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa ya, penuh kesenangan, mustabsyirah, bahagia. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghubar, adapun wajahnya orang kafir itu pada hari tersebut ya itu tertutup debu, maksudnya muram ya. Tarhaquha khatara, diliputi oleh kehinaan. Ulaika humul kafaratul fajara, mereka itulah orang yang kafir lagi fajir ya, itu orang yang kafir dan juga suka berbuat dosa dan maksiat. Jadi ini adalah faedah dari surah Abasa. Baik, mungkin kita istirahat dulu 10 menit ya. Karena kalau dilanjutkan nanti rekamannya terlalu panjang. Insya Allah jam 11 pas kita akan mulai lagi. Demikian sesi yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.